Matius pasai le. Bawatenyan teka ke Yahya pemano di padang pas Yudea dan laju ke pegah khutbah. Tobat ke nibak desa-desa gata. Kun gopnyan. Sebab patut Allah hana trip le gemak perintah sebagai raja. Yahya nyokeh urung jih yang gemuk kesut le Nabi Yesaya lam tutuhaba gopnyan. Na urung gemuhai-muhai lam padang pasi. Persiap ke rat ke Tuhan. Pusare ke rat raya ke gopnyan. Yahya nyan gesuk pakaian yang tepuget nibak bule unta. Talu ke ing gopnyan nibak kulit. Dan penajuh gopnyan darut dan menisan utun. Jaitat urung nibak Yerusalem. Nibak bansa boh nanggro Yudea dan nibak daerah-daerah yang na tinggai bansi Lingka. Krung Yordan dijak ubak Yahya. Awaknya mengaku ban mandum desa-desa ji. Dan Yahya gepumano awaknya dalam krung Yordan. Ramecit urung Parisi dan Saduki dijak ubak Yahya ke getim pemano. Temawate genging awaknya jaitat jiteka laju gepegah ubak awaknya. Gata urung jehud. So yang pegah bahwa gata hasil tepesi nibak hukuman potu Allah yang tematuka. Tunjuk ke laju dengan bud gata bahwa gata kam mutobat nibak mandum desa-desa gata. Beta piki bahwa gata hasil lepah nibak hukuman. Dengan tak pegah bahwa Nabi Ibrahim nak indatu gata. Ingat nibak bate-bate nyopi potu Allah hasil gepejet keturunan ke Nabi Ibrahim. Patau kasiap kena koh bak kaya sampo habis uku-uku ji. Tip-tip bak kaya yang hana ji meboh, yang getema tekoh dan tetik udalam apui. Ulun pemano gata dengan i, si bago tanda bawa gata kata tobat ni bak desa-desa gata. Tema gopnyan yang tema teka o kaluh ulun. Tema go pemano gata dengan roh Allah dan apui. Gopnyan lebih raya ni bak ulun. Kelon basi patu gopnyan mantong ulonnya hana meguna. Bak jaro gopnyan naje'e ketu tampo mandum gandum geh sampuh gleh. Gandum gopnyan tema tu tamon di dalam gupok. Tema mandum sikem tema tutot di dalam apui. Yang hana hasi tepulun. Bawa tenyan isa gejak nibak Galilea ubak krung Jordan. Nibak tempatnya gopnyan gejak merempok ngon Yahya. Dan laju gelake mangat Yahya getim pemano gopnyan. Tema Yahya gecoba tulak pu yang gelake le isanyan. Yahya gepegah lagenyo. Ulun ke yang sipatut ji bapak pemano. Tema baksaannya bapak kedro yang teka ubak ulun. Tema le isa laju gejawab. Pebiu mantong ke saatnyo. Sabab dengan nanyang lagenyan bak saatnyo. Getanyo kata pebut mandum yang gekehendak le putu Allah. Laju Yahya ge pemano Isa. Oh kaluh tu pemano, Isa laju ge tebit lam krungnyan. Hana tersangka-sangka, langit tu hah, dan Isa laju ge kalon. Roh Allah ge turun lagi cik cemirah pati watuh gopnyan. Oleh nyan, terdengar su Allah yang ge pegah. Nyokeh an ulun yang ulun gasih, jih nyokeh bil lumpasan mangat atilun.